Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rabbana kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih pada bab yang kedua, yaitu bab fadli tauhid wa ma yukaffaru min adz-dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni dengan sebab amalan tauhid. Masuk pada dalil yang kedua, yaitu hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Qala al-Matin rahimahullahu ta'ala, berkata penulis matan yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan juga kalimat Allah yang diletakkan kepada Maryam dan ruh dari Allah, wal jannata haqqun wan naru haqqun, dan bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu juga benar adanya. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akhrajahu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Inilah dalil yang kedua tentang keutamaan tauhid. Yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit. Kita akan membaca keterangan Al-Syekh Salih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebagaimana biasa, beliau menjelaskan tentang biografi singkat sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, Ubadah bin Samit huwa Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji ahadun nuqaba' Badriyun Mashhurun. Ubadah bin Samit adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, salah seorang naqib atau utusan atau wakil yang biasa diutus oleh kaumnya untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badriyun masyhur, seorang sahabat yang telah mengikuti perang Badar dan masyhur, dikenal kunyahnya adalah Abul Walid. Abul Walid Ubadah bin Samit. Beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah dan ketika itu umurnya 72 tahun, meninggal di Romlah. Inilah biografi singkat sahabat yang mulia yang meriwayatkan hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Kemudian makna kosakata yang terdapat dalam hadis ini, syahida an la ilaha illallah. Ia bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya apa dia bersaksi? Takallama bihadihil kalimah arifan limaknaha. Ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan dia mengerti maknanya. Amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan, serta mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah secara zahir maupun batin. Inilah yang dimaksud dengan asyhadah, persaksian. Orang yang bersaksi adalah orang yang mengucapkan persaksiannya. Siapa yang bersaksi dengan la ilaha illallah, berarti dia mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengerti maknanya serta mengamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin. Dari sini dapat kita ketahui di dalam sebuah persaksian memerlukan 4 perkara. Yang pertama, diucapkan dengan lisan. Yang kedua, ilmu tentang persaksian tersebut, tentang apa yang akan dia ucapkan. Yang ketiga, diamalkan secara zahir. Yang keempat, diyakini di dalam hati. Yakni diamalkan secara batin, diyakini dalam hati. Inilah 4 perkara yang harus ada dalam sebuah persaksian. Diucapkan, diketahui maknanya, diamalkan dan diyakini. Jika hilang 1 dari 4 hal tersebut, maka itu bukan namanya persaksian. Iya. Kecuali dalam hal ucapan, orang yang tidak mampu mengucapkan karena bisu, maka dia diberikan keringanan. Adapun yang mampu mengucapkan, harus dia ucapkan. Ini syarat di dalam asy-syahadah. Dia ucapkan, dia mengerti maknanya, dan dia amalkan secara zahir maupun batin. Baik. La ilaha illallah, yang dimaksud dengan la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, kalimat la ilaha illallah berarti meyakini hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Hajj, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil." Dialah Allah sesembahan yang hak. Adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil, adalah tidak benar. Jadi la ilaha illallah maknanya secara hakiki dilihat dari sisi bahasa dan dari sisi syariat berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah yang diyakini oleh seorang mukmin. Dan di sana ada bentuk-bentuk penafsiran kalimat la ilaha illallah yang salah. Di antaranya mereka mengatakan la ilaha illallah artinya adalah tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini tafsir ahlul kalam, orang-orang filsafat, ya, yang mereka sebut filsafat Islam. Dan ini tidak benar penyebutan seperti itu. The filsafat termasuk ilmu yang dilarang oleh para ulama untuk dipelajari, karena dia selalu mengedepankan akal di atas wahyu. Mereka mengatakan la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya. La raziqa illallah, tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Dan seterusnya. Ini tafsir yang batil. Kenapa? Karena kalau begitu arti la ilaha illallah, maka kaum musyrikin di zaman jahiliyah dianggap mukmin, sebab mereka juga beriman bahwa Allah yang mencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam ini, dan seterusnya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan kami adalah Allah. Benar, tidak ada pencipta kecuali Allah. Namun itu bukan makna kalimat la ilaha illallah. Dan keimanan seseorang bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah belumlah memasukkan dia ke dalam Islam, sampai dia beriman bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ada tafsir yang lain yang juga batil, yaitu tafsir sufi, tasawuf, tarekat. Mereka mengatakan la ilaha illallah adalah la maujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ya, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Artinya semua yang ada di alam ini, semua yang berwujud, semua yang dapat kita lihat, itu menurut mereka adalah Allah. Maksudnya Allah menyatu dengan seluruh makhluknya. Na'udzubillah, ini adalah kekufuran. Ini tafsir sufi. Sehingga muncul dari keyakinan tersebut akidah wihdatul wujud, bersatunya makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, ini adalah kekafiran. Tafsir yang lain, tafsir yang batil, adalah tafsirnya Hizbiyun. Siapa itu Hizbiyun? Mereka itu adalah fanatikus golongan, yaitu gerakan-gerakan baru di dalam Islam yang muncul akhir-akhir ini dan membawa pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Di antara penyimpangan mereka, mereka mengatakan la ilaha illallah maknanya adalah la hakima illallah, tidak ada penentu hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mereka memunculkan satu istilah yang baru untuk menambah pembagian tauhid yang dijelaskan para ulama ahlus sunnati wal jamaah, yaitu tauhid terbagi tiga, tauhidur rububiyah, Tauhidul Uluhiyah dan Tauhidul Asma was Sifat. Mereka tambah dengan Tauhid Al-Hakimiyah, mentauhidkan Allah di dalam penetapan hukum. Padahal mentauhidkan Allah di dalam penetapan hukum masuk di dalam makna rububiyah, bisa juga masuk dalam makna uluhiyah. Masuk dalam makna rububiyah adalah keyakinan kita bahwa Allah dia satu-satunya yang berhak menentukan hukum. Dan masuk di dalam makna uluhiyah adalah kita meyakini hanya hukum Allah yang bisa kita amalkan. Yakni kita beramal dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan kita menjauhi segala bentuk hukum yang tidak bertentangan, yang bertentangan dengan hukum Allah. Itu masuk dalam kategori uluhiyah. Kita taat kepada Allah dan tidak mentaati makhluk yang dalam perkara yang bertentangan dengan hukum Allah. Jadi Al-Hakimiyah masuk di dalam rububiyah dan uluhiyah. Tidak perlu disebutkan dalam pembagian tersendiri. Dan itu muncul dari penafsiran mereka yang salah terhadap kalimat La ilaha illallah. Mereka katakan La ilaha illallah adalah La hakima illallah. Tidak ada penentu hukum kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memiliki tujuan, yaitu agar kaum muslimin menjadikan tujuan utama di dalam kehidupan atau dalam dakwah adalah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin dan mendirikan negara Islam menurut keyakinan mereka. Negara Islam menurut versi mereka. Iya. Ini tujuan mereka. Maka disebarkanlah makna yang batil tersebut. Betul, tidak ada yang berhak menentukan hukum. Tidak ada hukum yang boleh kita amalkan kecuali milik Allah. Namun itu bukan makna La ilaha illallah. Iya. Demikian pula termasuk penafsiran yang salah kalau kita mengatakan tidak ada sesembahan selain Allah tanpa ada kalimat yang berhak. Ini penafsiran atau penerjemahan yang kurang tepat. Harus kita tambahkan kata yang berhak disembah. Kenapa? Sebab kenyataannya yang disembah selain Allah itu banyak. Maka perlu kita tegaskan La ilaha illallah maknanya adalah La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya walaupun yang disembah oleh manusia itu banyak, berbilang, bentuknya sangat banyak, berbeda-beda, tetapi sesembahan yang hak, sesembahan yang benar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala sesembahan yang hak. Inilah diantara bentuk-bentuk kesalahan di dalam menafsirkan kalimat La ilaha illallah. Jadi kita sudah sebutkan 4 ya. 4 bentuk kesalahan di dalam menafsirkan kalimat La ilaha illallah. Dan penafsiran yang benar, makna yang benar adalah La ma'buda haqqun illallah. Kalimat La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, ulama menjelaskan kalimat La ilaha illallah terkandung padanya 2 rukun, yaitu an-nafyu wal itsbat, penafikan dan penetapan. Penafikan terdapat dalam kalimat La ilaha, yaitu menafikan atau menganggap salah semua sesembahan selain Allah. Dan penetapan terdapat dalam kalimat illallah, yaitu meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Maka meyakini la ilaha illallah, mengamalkan tauhid yang benar, haruslah dengan dua rukunnya, an-nafy wal itsbat. Meyakini semua sesembahan selain Allah itu batil, dan yang berhak disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun wahdahu, kata Syekh, halun mu'akkadun lil isbat. Dia adalah hal, yaitu keadaan yang menerangkan, mu'akkidun lil isbat, untuk menguatkan isbat, penetapan. Penetapan bahwa Allah, dialah sesembahan yang satu saja. Sedangkan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, adalah ta'kidun linnafi, penekanan atau penguatan akan penafikan bahwa benar-benar tidak ada sekutu baginya. Jadi kita sudah berbicara tentang makna la ilaha illallah dan dua rukunnya. Ulama juga menjelaskan tentang syurut, syarat-syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahal. Seorang yang meyakini la ilaha illallah harus mengamalkan 7 syaratnya. Yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan. Yaitu ilmu tentang la ilaha illallah nafyan wa itsbatan. Ilmu tentang la ilaha illallah, tentang penafikannya dan penetapannya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengerti maknanya, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, al-yaqin al-munafi lisyak. Keyakinan yang menafikan keraguan. Harus disertai dengan keyakinan. Siapa yang belum yakin, berarti dia belum beriman. Karena keyakinan itu, itulah keimanan. Kemudian yang ketiga, al-qabul al-munafi lirrad. Menerima yang menafikan penolakan. Seorang muslim menerima kalimat ini dan tidak menolaknya. Kemudian yang keempat, al-inqiyad al-munafi litark. Tunduk dengan kalimat ini yang menafikan ditinggalkannya kalimat ini. Kemudian yang keenam atau yang kelima, al-ikhlas al-munafi lisyirk. Keikhlasan yang menafikan kesyirikan. Nabi SAW bersabda, as'adun nasi bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian yang ketujuh, al-mahabbah al-munafiyah lil-ghadab au lil-bughd. Kecintaan terhadap kalimat ini yang menafikan kebencian. Inilah 7 syarat yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam beriman terhadap syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, abduhu, atau sebelumnya, wa anna muhammadan, dan bahwasannya Nabi Muhammad, ay wa syahida anna Muhammad, maksudnya dia juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah adalah al-iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi. Berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah ila jami'il khalqi minal jinni wal ins. Bahwasannya Muhammad bin Abdullah yang berasal dari suku Quraisy dari Bani Hashim adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Ini yang dimaksud dengan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Berikrar dengan lisan dan beriman dengan hati bahwa Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia. Maka yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi Al-Hashimi dari suku Quraisy dari Bani Hashim, bukan Muhammad yang lain, bukan juga Muhammad bin Abdullah yang lain, tetapi Nabi kita yang mulia yang sudah dikenal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib dari suku Quraisy dari Bani Hashim. Adapun yang mengaku Nabi dan Rasul setelah beliau, maka dia adalah Dajjal pendusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Mereka itu jumlahnya kurang lebih ada 30 orang. Maksudnya kata para ulama, 30 orang yang pengikutnya banyak, namun yang pengikutnya sedikit, itu bisa jadi lebih banyak lagi. Iya. Nabi SAW mengabarkan akan muncul 30 orang. Mereka itu adalah Dajjalun Kadzabun, para Dajjal dan pendusta. Setiap mereka mengaku sebagai seorang Nabi. Ya. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad, Nabi dari India, yang kemudian pengikutnya dinamakan Ahmadiyah. Ulama seluruhnya sepakat, orang yang mengaku Nabi sepeninggal Nabi Muhammad SAW atau setelah beliau diutus, demikian pula orang yang berkeyakinan ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi yang terakhir, maka dia murtad, keluar dari Islam. Oleh karena itu, ulama di masa ini sepakat, ijma, tidak ada perbedaan pendapat, Ahmadiyah bukan bagian dari kaum muslimin. Iya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dua sisi yang harus kita imani dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Inilah dua rukun di dalam beriman terhadap syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Apa arti abduhu? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, mamlukuhu wa abiduhu, yang dikuasainya dan yang menyembahnya. Inilah arti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah. Dan ini menafikan sifat al-ifrat, yaitu sifat berlebih-lebihan terhadap beliau, yang merupakan sifatnya orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Sifat al-ifrat, meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba Allah. Kalau begitu, beliau sebagai manusia biasa seperti kita juga. Ini menafikan sifat al-ifrat, berlebih-lebihan terhadap beliau, yang merupakan sifatnya orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Dalam surat Fussilat ayat ke-6. Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian juga. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka janganlah persekutukan Allah dengan nabinya, karena dia diwahyukan untuk mengajak manusia menyembah Allah yang satu saja, dan dia hanya manusia biasa, tidak patut dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karena beliau manusia biasa, tidaklah bisa memberikan manfaat dan mudarat, tidak pula mengetahui perkara gaib. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan untuk diriku sendiri memberikan manfaat kepadanya, kepada diriku sendiri, tidak pula bisa menimpakan mudarat kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagaimana beliau tidak mengetahui perkara gaib. "Walau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'." Andaikan aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpakan keburukan sedikit pun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, tidak tahu perkara gaib kecuali yang Allah kabarkan baginya, sehingga ditimpa kepada beliau berbagai macam kejelekan, yakni musibah, seperti yang terjadi pada perang Uhud. Kepala beliau berdarah, terluka akibat serangan orang-orang kafir, dan gigi beliau patah, menunjukkan beliau manusia biasa seperti kita juga, tidak mengetahui perkara gaib. Andaikan beliau sudah tahu, tentunya beliau bisa menghindar dari serangan tersebut. Maka tidak boleh berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun rukun yang kedua, beriman beliau sebagai utusan Allah, wa rasuluh mursaluhu bi syariatihi. Kata Syekh Hafizahullah taala, dan beliau adalah utusannya, yakni yang dia kirim dengan membawa syariatnya. Dan ini menafikan sifat at-tafrid, meremehkan, yaitu sifatnya orang-orang Yahudi meremehkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang dikirim kepada mereka, yang diutus kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, Allah katakan beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kalau begitu, meskipun beliau manusia biasa seperti kita juga, tetapi kita berkewajiban untuk memuliakan beliau, menghormatinya, dan meneladaninya. Inilah kewajiban kita terhadap beliau, menafikan sifat at-tafrid, peremehan, yang merupakan sifat orang-orang Yahudi, di mana mereka menentang para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Kemudian ulama menjelaskan, di dalam beriman terhadap syahadatu anna Muhammadar Rasulullah ada konsekuensinya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam syarah Thalathatul Usul, ada 4 konsekuensi beriman terhadap Muhammadur Rasulullah. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. mentaati perintah beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Dalam surat An-Nisa ayat ke-80. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi tidak dibeda-bedakan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Allah telah mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul. Juga firman Allah, "Wama arsalna Rasul, wama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-64. "Wa in tuti'uhu tahtadu." Dan apabila kalian mentaati beliau, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54. "Wa ati'ur rasul la'allakum turhamun." Dan taatlah kepada Rasul, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Surat An-Nur ayat ke-56. Maka Allah mengabarkan kepada kita, siapa yang ingin mendapatkan hidayah dan rahmatnya adalah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan kabar yang beliau sampaikan. Ini kewajiban kita sebagai konsekuensi terhadap keimanan kepada syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Kita beriman beliau adalah sebagai utusan Allah, maka kita harus percaya apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dalam surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Dan tidaklah yang beliau ucapkan berasal dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka apa yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, wahyu itu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran, demikian pula Allah Tabaraka wa taala menjaga As-Sunnah. Dengan apa Allah menjaga As-Sunnah? Dengan para ulama ahlul hadis yang membongkar setiap orang-orang yang memalsukan hadis atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan Al-Qur'an atau menurunkan az-zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikir, kami pula yang menjaganya. Itu kata para ulama mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang dan beliau peringatkan darinya. Inilah kewajiban kita dalam beriman kepada beliau sebagai utusan Allah, maka kita harus menjauhi apa yang telah beliau larang. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Dalam surat Al-Jin ayat ke-23. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasul, maka ambillah. Dan apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang keras bagi siapa yang masih menerjang yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Dalam surat An-Nur kata Allah, maka hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, mereka akan ditimpa fitnah dan akan ditimpa adab yang pedih. Ulama menjelaskan, siapa yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka Allah ancam dengan dua azab. Yang pertama akan ditimpa fitnah. Yang kedua, azab yang pedih. Yang pertama adalah azab pada hatinya. Yang kedua, azab pada badannya. Dan yang pertama Allah timpakan kepadanya adalah azab kepada hatinya. Apa itu? Kesesatan. Fitnah yang dimaksudkan di situ adalah kesesatan. Dan puncaknya adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-fitnatu syirik, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kesyirikan. Yakni bisa jadi seseorang apabila dia berani menolak satu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul dalam hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut. Inilah hukuman yang Allah akan timpakan kepada orang yang berani melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau. Iya. Sebagaimana Fir'aun Allah telah azab disebabkan dia menolak utusan yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengazabnya dengan tiga azab. Yang pertama, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan kafir kepada Allah. Yang kedua, diberikan azab kubur. Dan yang ketiga, dia akan ditimpakan azab di akhirat kelak. Tiga azab yang diberikan kepada Fir'aun. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita, inna arsalna ilaikum rasulan kama arsalna ila Fir'auna rasula fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Lalu Fir'aun bermaksiat kepada rasul ini, maka kami adab dia dengan adab yang keras. Ini ayat, subhanallah, peringatan kepada kita. Jangan sampai seperti Fir'aun. Allah utus kepadanya seorang rasul dan dia bermaksiat kepada rasul itu, maka Allah timpakan kepadanya adab yang keras. Ulama menjelaskan adab kepada Fir'aun ada tiga adab. Yang pertama, dia dimatikan di atas kesesatan, wal'iyadu billah. Ini adab terhadap hatinya. Ini dulu yang pertama Allah timpakan kepadanya. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, malaikat Jibril alaihissalam saking bencinya kepada Fir'aun, ketika dia mau berkata-kata beriman kepada Allah di hari akhirnya, malaikat Jibril menyumbat mulutnya agar dia tidak bisa bertobat lagi di akhir hayatnya. Dan memang sudah terlambat. Iya. Maka dia dimatikan dalam su'ul khatimah. Iya. Dalam satu azab juga, yaitu ditenggelamkan di laut. Yang kedua, dia mendapatkan azab kubur padahal dia mati di laut. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan azab akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yaumal qiyamah wa yauma taqumus sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya pada pagi dan petang hari, dan pada hari kiamat diperintahkan masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang pedih. Yani yang pertama, mereka mendapatkan azab di kuburan mereka. Yang kedua, mendapatkan azab di akhirat. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, konsekuensi beriman terhadap Muhammadur Rasulullah adalah alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Inilah makna beriman terhadap Muhammadur Rasulullah. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah. Haram hukumnya kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah dalam beribadah. Ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil atau ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebaliknya dalam masalah duniawi, Nabi kita yang mulia tidak diutus untuk itu. Maka hukum asalnya dia halal sampai ada larangannya dari beliau. Sepanjang tidak ada larangannya, maka hukumnya halal. Adapun dalam perkara ibadah, hukumnya haram kita mengerjakan ibadah tersebut kecuali ada dalil yang memerintahkan hal itu berdasarkan dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita telah pahami bersama, Allah mengutus beliau sebagai teladan kita. Sebagai suri teladan kita. Suri teladan yang terbaik. Dan kita semuanya sepakat. Beliau adalah sebaik-baiknya teladan. Di dalam hubungannya dengan istri-istrinya. Dengan anak-anaknya. Dengan tetangga-tetangganya. Subhanallah, semua orang sepakat. Beliau adalah sebaik-baiknya teladan. Harusnya kita lebih sepakat lagi. Di dalam hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau adalah sebaik-baik teladan. Tidak boleh kita mengada-ada di dalam agama tanpa ada contoh dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam agama kami ini tanpa ada petunjuk dari kami atau bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan peringatan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita di dalam beribadah kecuali ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala wa anna Isa. Ay wa syahida anna Isa ibn Maryam. Yakni bersaksi bahwasannya Isa bin Maryam Abdullah wa Rasuluh, sebagai hamba Allah dan Rasulnya, khilafan lima ya'takiduhun nasara annahullah aw ibnullah aw thalithu thalathah, berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani bahwasannya Isa adalah Allah atau anak Allah atau satu di antara yang tiga. Ini adalah kebingungan orang-orang Kristen. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah Allah. Ada yang mengatakan dia anak Allah. Ada lagi yang mengatakan dia adalah satu dari yang tiga. Bingung mereka. Ya. Maka kaum muslimin meyakini Isa benar-benar hamba Allah yang diutus kepada kaumnya. Hamba Allah, manusia biasa seperti kita juga, dan utusan Allah, yakni diutus kepada kaumnya. Iya. Ini khusus. Para nabi dan rasul terdahulu, hanya diutus pada kaumnya saja. Inni bu'istu ilan nasi amatan. Kata Nabi SAW, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Sedangkan para nabi dan rasul terdahulu hanya diutus bagi kaumnya saja. Iya. Sehingga pada akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan kembali, tidak sedikit pun membawa syariat beliau. Tidak pula membawa syariat yang baru. Beliau hanya menjalankan syariat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka Allah kabarkan kepada kita, melalui lisan Rasulnya SAW dalam hadis ini, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah adalah keyakinan yang menyelisihi orang-orang Nasrani, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan mereka dikarenakan mereka mengatakan dia adalah Allah atau satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah, orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah satu di antara yang tiga. Maka tidak diragukan lagi kekafiran orang-orang Nasrani. Siapa yang meragukan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka, apalagi membenarkan agama mereka. Siapa yang sekedar ragu saja, dia kafir seperti mereka, maka terlebih lagi orang yang membenarkan ajaran mereka. Dan betapa murkanya Allah ketika mereka mengatakan Isa alaihi salam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa tahirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Dan mereka mengatakan Allah memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar, kata Allah. Takadu samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa tahirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah memiliki anak. Jadi ucapan-ucapan Nasrani ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ucapan. Mereka mengatakan Allah memiliki anak, Allah adalah Isa itu sendiri, dan Allah satu dari yang tiga. Semua ucapan ini adalah kekafiran. Adapun keyakinan beliau adalah utusan Allah, maka ini adalah bantahan kepada orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi tidak mengakui kerasulan beliau sampai mereka membunuh Isa bin Maryam, walaupun secara hakiki mereka tidaklah membunuh beliau karena diserupakan untuk beliau. Namun secara syariat mereka dihukumi telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang Allah firmankan tentang ucapan mereka, inna qatalnal masiha ibn Maryam, dalam surat An-Nisa. Mereka mengatakan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala hikayatkan, sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam. Baik. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah. Maksudnya apa? Ay annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Allah menciptakan dia, menciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan kalimat, yaitu ucapannya kun. Inilah penciptaan Isa alaihi salam. Alqaha ila Maryam. Kalimat itu diletakkan kepada Maryam. Maksudnya arsala biha Jibril ilaiha fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqa biiznillahi azza wa jalla. Allah mengutus Jibril kepada Maryam, lalu Jibril meniupkan ruh padanya yang diciptakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Isa, kalimat Allah. Jadi bukan dia bagian dari Allah, namun dia adalah yang Allah ciptakan dengan kalimat kun. Iya. Dan ini yang menjadi alasan orang-orang Nasrani menjadikan beliau sebagai sesembahan mereka. Kata mereka, karena Isa alaihissalam diciptakan dengan cara yang istimewa, tidak seperti makhluk yang lainnya, manusia yang lainnya, yaitu dari hubungan antara suami istri. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa ayah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka dalam Al-Qur'an, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dalam surat Ali Imran ayat ke-59. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun, maka jadilah Adam. Bahkan kalau kita lihat penciptaan Adam lebih hebat. Beliau tidak saja tidak memiliki bapak, namun tidak memiliki ibu sekaligus. Adapun Nabi Isa alaihi salam masih memiliki ibu. Ada proses yang wajar, yaitu melalui kehamilan Maryam dan melahirkan sebagaimana manusia biasa. Adapun Nabi Adam alaihi salam tidak punya bapak dan tidak punya ibu sekaligus. Andaikan itu dijadikan alasan mengangkatnya sebagai sesembahan, tentunya Nabi Adam lebih pantas kalau begitu. Iya. Nabi Adam lebih pantas kalau begitu, sebab penciptaannya lebih hebat daripada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian tanyakan kepada mereka, ketika Nabi Adam diciptakan ke muka bumi ini, siapa yang dia sembah? Padahal ketika itu Nabi Isa alaihissalam belumlah lahir ke dunia. Iya, demikian pula para nabi setelahnya. Nabi sebelum Nabi Isa alaihissalam diutus, siapa yang mereka sembah? Padahal waktu itu Nabi Isa alaihissalam belum juga lahir. Baik. Waruhun, dan Isa adalah ruh dari Allah. Ay anna Isa alaihissalam ruhun minal arwahil lati khalaqallahu ta'ala. Maksudnya, Isa alaihi salam adalah ruh yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Maksudnya di sini, ruhnya ditiupkan kepada jasadnya. Bukan ruh saja, tetapi dia adalah ruh yang ada di dalam jasadnya. Buktinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-75. Kata Allah, tidaklah Nabi Isa bin Maryam kecuali rasul. Telah berlalu sebelum beliau para rasul, dan ibunya adalah seorang siddiqah, seorang yang jujur, seorang yang benar. Kana ya'kulani at-ta'am, dahulu mereka berdua makan makanan. Kalau begitu, beliau bukan ruh saja tanpa jasad. Sebab kalau ruh, dia tidak memerlukan makanan. Subhanallah, Allah kabarkan kepada kita tentang hakikat Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Untuk menjelaskan beliau itu manusia biasa seperti kita juga. Kana ya'kulani ta'am. Dahulu, beliau bersama ibunya memakan makanan. Yakni seperti kita juga. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu, dari Allah, ay minhu khalqan wa ijadan. Maksudnya adalah dari Allah secara penciptaan dan pengadaannya. Kenapa ini perlu dijelaskan? Agar tidak dipahami beliau adalah titisan Allah, ya. Adalah bagian dari Allah kemudian menjadi manusia. Bukan itu maksudnya. Dia ruh dari Allah, maksudnya ruh yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهُ. Dalam surat Al-Jathiyah, ayat ke-13. Dan Allah menguasakan bagi kalian apa yang ada di langit maupun di bumi, semuanya minhu, dari Allah. Semuanya yang di langit dan di bumi dikuasakan kepada kalian, asalnya itu dari Allah. Sama dengan minhu di sini, yakni berasal dari Allah, bukan bagian dari diri Allah kemudian terpisah diberikan kepadanya. Bukan seperti itu. Baik. Kemudian wal jannata haqqun wan nar haqqun. Ai syahida annal jannata wan nar allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Yakni bersaksi bahwasannya surga dan neraka yang Allah kabarkan tentang keduanya di dalam kitabnya benar-benar ada, tidak ada keraguan padanya. Adakhalahullahul jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. jawabu syarti as-sabiq. Ini adalah jawaban terhadap syarat yang telah berlalu. Ini bentuk kalimat dalam bahasa Arab, yakni ada sesuatu yang dipersyaratkan, kemudian ada jawaban syaratnya. Yakni kalau dia mengamalkan ini, maka dia akan mengamalkan itu. Maka siapa yang meyakini hal ini semua, berarti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Yakni man syahida, dan seterusnya, siapa yang bersaksi tentang la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah dan Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan kalimatnya serta ruh darinya, surga itu benar dan neraka itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, sesuai dengan amalannya, yahtamilu ma'nayain. Ini mengandung dua makna. Al awwal adakhalahu Allahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub. Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga meskipun dia ada semacam kekurangan-kekurangan ya di dalam mengamalkan apa yang Allah perintahkan, dan dia memiliki dosa-dosa, tetap Allah akan masukkan dia ke dalam surga kalau dia meyakini itu semua. Li'annal muwahhida labudda min dukhulil jannah. Sebab orang yang bertauhid mesti masuk surga. Ini makna yang pertama. Jadi betapapun dia memiliki dosa, tetap saja dia akan masuk surga selama dia tidak menyekutukan Allah. Ats-tsani, yang kedua maknanya adalah adkhalahu Allahu al-jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasabi amalihi. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan kedudukannya di dalam surga itu sesuai dengan amalannya. Jadi walaupun amalannya sedikit, tetap dia akan dimasukkan ke dalam surga sepanjang dia mentauhidkan Allah. Akhrajahu ayra wa hadzal hadis al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima alladaini huma ashahul kutubi ba'dal Quran. Maknanya adalah dikeluarkan hadis ini atau diriwayatkan hadis ini oleh al-Bukhari dan Muslim pada sahih keduanya, yang merupakan kitab yang paling sahih, dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Walhamdulillah, kita selesai dari penjelasan kosakata. Baik, kita masuk dalam penjelasan berikut. Qala rahimaka qala hafizahullah al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis secara global. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla tauhid wa syarafahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita seraya menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaannya, yaitu anna man nataqa bisyahadatain, bahwasannya siapa yang mengucapkan syahadatain, dua kalimat syahadat, arifan limaknahuma, dalam keadaan dia mengerti maknanya, amilan bimuqtadaha zahiran wa batinan. Ya. Dan mengamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin. Watajannab al-ifrat wa tafrit fi haqqin nabiyyin al-karimain, dan menjauhi berlebih-lebihan dan meremehkan dua sifat. Berlebih-lebihan sifatnya Nasrani dan meremehkan sifatnya Yahudi pada hak kedua nabi, Isa wa Muhammad alaihimas salatu wassalam, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihimas salatu wassalam. Ini dua sifat yang harus dijauhi, sifat Yahudi dan sifat Nasrani. Sifat Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuliakan Nabi Isa alaihissalam sampai mereka mengangkat beliau kepada derajat yang tidak semestinya, yaitu derajat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian orang-orang Yahudi sebaliknya, mereka meremehkan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Namun sayang sekali, dua sifat ini ternyata diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Ya. berapa banyak kaum muslimin yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada orang-orang yang lebih rendah derajatnya dari beliau, ya, kepada para wali, kepada orang-orang saleh, bahkan yang belum jelas dia wali atau bukan, ya, bahkan yang sudah jelas-jelas mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran, ya, mengatakan Al-Quran kita paling porno, na'udzubillah, ya, menyamakan semua agama, bersatu dengan orang-orang kafir, dibiarkan dirinya didoakan oleh pendeta, dianggap sebagai wali dan mereka berdoa kepadanya, mereka mencari berkah di kuburannya. Ya. Ini sifat orang-orang Nasrani, berlebih-lebihan di dalam memperlakukan manusia. Maka ini sifat yang harus dijauhi. Seperti juga dalam syair Burda, syair yang biasa dibaca dalam peringatan maulid. Ia mengatakan, ya akramal khalqi, ma liman aludu bihi siwak. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu. Ini syair yang biasa pada dibaca pada acara-acara maulid. Demikian pula mereka buat salawat nariyah, ya, namanya saja nar, ya, dari api, salawat neraka, ya, namanya saja nar, nariyah, salawat api, salawat neraka. Di situ terkandung lafaz-lafaz yang mengandung berlebih-lebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sebaliknya, ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti sifat-sifat orang Yahudi, meremehkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mentaati sunnah beliau, bahkan sering keluar ucapan, itu kan hanya sunnah. Padahal kadang-kadang sunnah yang dimaksudkan adalah kewajiban, sebab asalnya perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib, kecuali ada dalil yang memalingkannya sehingga menjadi sunnah dalam artian istihbab, mustahab. Baik. Maka siapa yang menjauhi dua sifat ini, fa aqarra lahum birrisalah wa ubudiyatihi malillah, dan meyakini bagi mereka berdua, mengakui risalah mereka berdua, kerasulan dan penghambaan mereka berdua kepada Allah, yakni tidak pantas disembah, wa annahu laisa lahumu syai'un min khasa'isir rububiyah, dan meyakini bahwasannya mereka berdua tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat rububiyah, wa ayaqana bil jannah wan nar, dan meyakini surga dan neraka, anna ma'alahu ilal jannah, barang siapa yang meyakini itu semua maka tempat kembalinya ke surga, wa in sadara minhu ma'asin duna syirk, meskipun dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang di bawah kesyirikan, yakni posisinya di bawah kesyirikan. Baik, inilah makna hadis ini. Siapa yang benar-benar meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, betapapun maksiat yang dia kerjakan, maka dia tetap akan masuk surga. Oleh karena itu, ulama menjelaskan idkhalul jannah yang qasimu ila qismain, dimasukkannya seseorang ke dalam surga terbagi menjadi dua bentuk. Idkhalun kamil, dimasukkan secara sempurna, lam yasbik bi'adab liman atammal amal, yaitu tidak didahului oleh suatu azab bagi orang yang menyempurnakan amalannya, yakni dia sempurnakan tauhidnya dengan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Yang kedua, idkhalun naqis, dimasukkan ke dalam surga namun kurang, tidak sempurna, yaitu didahului dulu dengan satu azab, dia diazab dulu barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena dia mengurang-urangi amalannya, dia tidak menyempurnakan tauhidnya dengan memperbanyak amal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Iya. Namun itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Jadi ini keyakinan ahlu sunnah, pelaku dosa besar selain kesyirikan, maka posisinya di bawah kehendak Allah. Kalau dia diampuni, kalau Allah menghendaki dia diampuni, maka dia diampuni, langsung masuk surga. Dan kalau Allah menghendaki dia diazab, maka dia akan diazab. Namun azabnya tidak kekal sebagaimana pelaku kesyirikan. Baik. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini dengan bab, yaitu tentang keutamaan tauhid, anna fihi bayanan li fadli tauhid. Bahwasanya dalam hadis ini ada penjelasan keutamaan tauhid. Wa annahu sababun li dukhulil jannah wa takfirud dzunub wa takfirud dzunub. Dan bahwasanya dia adalah sebab masuk surga dan penghapusan dosa-dosa. Bagian akhir, ma yustafadu minal hadis, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa annallaha yukaffiru bihi adz-dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dengannya dosa-dosa. Dosa-dosa terhapus dengan sebab tauhid. Yakni betapapun seseorang itu memiliki dosa, namun dengan tauhidnya dosa-dosanya itu akan terhapus. Iya. Kemudian yang kedua, si'atu fadlillah wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan Allah dan kebaikannya kepada hamba-hambanya. Hadis ini menunjukkan hal tersebut. Siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah, maka dia akan mendapatkan keluasan rahmat Allah dan kebaikannya yang begitu besar, yaitu dengan dimasukkannya ke dalam surga walaupun banyaknya dosa-dosa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat wat tafriq fi haqqil anbiya was salihin. Wajibnya menjauhi perbuatan berlebih-lebihan dan meremehkan pada hak para nabi dan orang-orang saleh. Fala najhadu fadlahum, maka kita tidak menolak keutamaan orang-orang saleh dan para nabi. Wala naglu fihim, namun kita juga tidak berlebihan terhadap mereka. Fanansarif lahum syai'an minal ibadah, sehingga kita menyerahkan kepada mereka. Fanasrif lahum syai'an minal ibadah, sehingga kita pun menyerahkan kepada mereka sebagian dari ibadah. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad-dullal, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil dan orang-orang sesat. Jadi inilah dua sifat yang sangat berbahaya, al-ifrat wa tafrit, berlebih-lebihan dan meremehkan. Oleh karena itu, saking takutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai umatnya berlebih-lebihan di dalam memuji beliau, maka beliau telah mengingatkan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqul abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana yang dilakukan orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian yang sangat tinggi, mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai hamba Allah dan utusannya. Pelajaran yang keempat, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah. Bahwasannya akidah tauhid menyelisihi semua agama kekafiran, minal yahudi wan nasara wal wathaniyin wad dahriyin, dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan wathaniyin, para penyembah berhala, dan ad dahriyin. Ad dahriyin artinya orang-orang yang mengatakan bahwa semua akan dihancurkan oleh waktu, tidak ada yang kekal. Itu artinya ad-dahriyin. Iya. Maka Syekh mengatakan akidah tauhid menyelisihi semua ajaran kekufuran. Pertama menyelisihi Yahudi. yaitu sikap mereka dalam meremehkan para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, sampai membunuh para nabi dan rasul. Jadi jangan heran kalau hari ini mereka membunuh saudara-saudara kita. Para nabi saja yang merupakan nabi mereka, diutus dari bangsa mereka, dibunuh oleh mereka. Apalagi dari bangsa lain, kaum muslimin. Iya, ini sifat orang-orang Yahudi. Juga yang kedua, menyelisihi sifat orang-orang Nasrani, yaitu sebaliknya, berlebih-lebihan, terlalu gulu, berlebihan di dalam menghormati dan memuliakan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, sehingga mereka mengangkat Nabi Isa ke derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berbeda dengan al-wathaniyin, para penyembah berhala, yaitu mereka yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum muslimin mentauhidkan Allah. Dan berbeda dengan ad-dahriyin, yaitu mereka yang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Tidak percaya mereka. Semua ditentukan oleh waktu, dan waktu itu akan berakhir. Maka umat Islam meyakini tidak semua makhluk yang akan binasa. Iya, tidak semua makhluk yang binasa. Dan ini sepakat para ulama. Bahkan kata Syekhul Islam, Ahlul Kitab pun sepakat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun berkeyakinan bahwa tidak semua makhluk itu binasa. Ya. Ada makhluk yang Allah perkecualikan, tidak akan pernah binasa, mereka kekal, yaitu surga dan neraka. Demikian pula ruh yang akan menghuninya. Dan disebutkan dalam hadis tentang bagian dari jasad manusia, yaitu ujubul dzambi, tulang ekornya, dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menumbuhkan jasad manusia yang kedua kali. Kemudian ruhnya dipersatukan lagi dengan jasadnya. Iya. Demikian pula arsy dan kursi Allah termasuk makhluk yang diperkecualikan, dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak binasa. Iya. Pelajaran yang kelima, yang terakhir. Qala anna usatal muwahhidin la yukhalladuna fin nar. Bahwasannya para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah tidaklah akan kekal di neraka. Ya. Tidak kekal di neraka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, siapa yang benar-benar mentauhidkan Allah, dia pasti masuk surga. Hanya saja, ada yang masuk surga secara langsung, ada yang tidak langsung. Yaitu melewati suatu azab, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mentauhidkan Allah dan menyempurnakan tauhidnya, sehingga kita masuk surga dengan sempurna secara langsung, tidak melewati suatu azab. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dialah tempat kita memohon pertolongan. Walhamdulillah, kita telah selesai dari penjelasan hadis Ubadah bin Samit, dan kita tekankan pada dua penjelasan penting, yaitu syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Sebelumnya ada kekurangan katanya tentang syarat-syarat la ilaha illallah, baru 6. Yang kurang adalah syarat yang ke-6, yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib, kejujuran yang menafikan dusta. Itu yang ke-6. Adapun yang ke-7, al-mahabbah al-munafiyah lil-bughd, cinta yang menafikan kebencian. Ini 7 syarat La ilaha illallah. Baik, semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mengucapkan bagian kalimat syahadat dengan mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Apakah saya harus mengulang bersyahadat? Ini yang paling penting di situ adalah maksudnya, maknanya. Walau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, namun yang kita maksudkan adalah tiada yang berhak disembah selain Allah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala ketika kita belum mengetahui terjemahan yang lebih tepat. Namun kalau kita sudah tahu, hendaklah kita tidak mengucapkan lagi yang seperti itu. Dan tidak perlu bersyahadat lagi. Orang yang perlu bersyahadat lagi, kalau dia murtad, keluar dari Islam, kemudian dia kembali kepada Islam, dia perlu bersyahadat lagi. Adapun yang dari kecil sudah Muslim, tidak perlu bersyahadat lagi setelah dewasa. Dan ketika kita sholat, ketika kita mendengar adzan, kita menjawab adzan, maka kita sudah bersyahadat. Kita sudah bersyahadat, iya. Dan ini ada keyakinan sebagian kelompok, ya, kalau sudah dewasa harus bersyahadat lagi, bahkan harus disaksikan oleh pemimpin kelompok mereka dan harus bayar, ada tarifnya. Ya, dibaptis lagi kan? Ini tidak benar ya. Baik. Apakah benar di hari akhir nanti pengikut Nabi Isa AS hanya 12 orang saja? Dan semua umat Nasrani yang ada sekarang langsung hijabnya neraka. Lalu bagaimana keadaan mereka yang bukan Islam di alam kubur? Pertama, saya tidak mengetahui dalil tentang pengikut Nabi Isa AS hanya 12 orang. Wallahu alam, saya belum pernah mengetahui dalilnya. Adapun kondisi umat Nasrani sekarang, atau setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, apabila mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka kafir, mereka dianggap kafir. Ya, meskipun bahkan mereka beriman Nabi Isa adalah Nabi dan Allah ada sesembahan yang hak, namun mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka kafir. Ya. Adapun sebelum Nabi SAW diutus, umat Nasrani yang beriman Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan Allah adalah sesembahan yang hak, tidak ada yang lain, maka mereka orang-orang yang beriman. Tapi setelah Nabi SAW diutus, meskipun mereka mentauhidkan Allah, namun tidak mengikuti beliau, tidak mau masuk Islam, maka mereka kafir. Iya. Apalagi kalau mereka menyembah Nabi Isa AS. Iya. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsu biyadih la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada yang mendengarkan tentang aku seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum dia beriman dengan apa yang aku bawa, yaitu masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Iya. Bagaimana keadaan mereka yang bukan Islam di alam kubur? Kalau mereka termasuk orang-orang kafir, maka mereka diazab di kubur mereka. Orang-orang kafir mendapatkan azab kubur. Iya. Adapun yang bukan Islam dalam artian seperti yang kita jelaskan tadi, dia beriman kepada Nabi yang diutus kepadanya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang beriman. dan orang-orang yang beriman mendapatkan nikmat kubur sebagaimana orang-orang kafir mendapatkan azab kubur. Iya. Ada dalam lafaz zikir pagi sore berlindung dari ditenggelamkan dan melihat dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab Fir'aun dengan menenggelamkannya, dengan melihat hal tersebut, apakah mati karena tenggelam merupakan isyarat bahwa itu sesuatu yang buruk, jenis sebab kematian yang buruk? Tidak ya. Orang yang mati karena ditenggelamkan bukan menunjukkan matinya buruk, tetapi yang menunjukkan matinya buruk itu adalah kondisinya ketika kematiannya, apakah dalam keadaan taat atau bermaksiat. Iya. Kalau dia tenggelam atau terbakar dan lain sebagainya dalam keadaan dia taat kepada Allah, maka itu husnul khatimah. Itu kebaikan kematian yang baik. Akhir kehidupan yang baik. Iya. Baik, afwan Ustaz, bisa dimurajaah jawaban soal ujian kemarin? Bisa insyaallah kalau waktu mencukupi. Kalau enggak mungkin apa? Pekan depan libur ya. Atau setelahnya lagi. Apakah ada makna atau keutamaan puasa Dzulhijjah dari 1, 2 dan 3 dan seterusnya sampai 10? Puasa Dzulhijjah hanya 1 sampai 9. Adapun 10 tidak dibolehkan berpuasa. Demikian pula 11, 12, 13. Keutamaannya, dia termasuk disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan pada hari-hari tersebut melebihi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pula jihad fi sabilillah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai'." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan diri dan hartanya lalu tidak ada yang kembali sedikit pun, yakni dia mati syahid dan seluruh hartanya habis, ya, habis untuk berjihad, barulah dia menyamai amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 9 Dzulhijjah. Ini yang lebih sangat ditekankan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa siyami yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanata allati qablaha aw qablahu was sanata allati ba'dahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Puasa hari Arafah aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya." Iya. Maka ini keutamaan yang harus kita raih, jangan disia-siakan. Baik. Kita murajaah jawabannya. Tapi saya habis lembaran pertanyaannya. Siapa yang ada bawah? Iya. Iya, udah ada, udah ditanyakan sih. Hah? Udah ditanyakan. Baik. Kita murajaah pertanyaan ujian yang lalu, yaitu bab 1. Pertanyaan yang pertama, apa makna tauhid secara bahasa maupun istilah? Jawabannya adalah, tauhid menurut bahasa dari kata wahada, yuwahhidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Adapun menurut istilah, tauhid itu adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesakan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan baginya, yaitu dalam tiga perkara: rububiyyah, uluhiyyah, dan asma' was sifat. Pertanyaan yang kedua, apa hikmah penciptaan manusia dan dalilnya? Hikmahnya adalah mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Dalilnya surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Pertanyaan yang ketiga, apa makna tagut? Tagut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au madbu'in au muta'. Apa yang melampaui, seorang hamba yang melampaui batas, apakah dia yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Bisa juga seperti yang dikatakan oleh para ulama, kullu man ubida min dunillah wa huwa radin bidzalik, setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho dengan penyembahan terhadapnya. Berarti Nabi Isa bukan tagut. Nabi Isa tidak ridho dengan penyembahan terhadapnya. Namun lebih luas adalah seperti kata Ibnu Qayyim, setiap yang disembah, diikuti, dan ditaati. Iya. Sebutkan, apa makna Rabb? Rabb itu adalah yang mencipta, yang mengatur, dan menguasai. Itu makna Rabb. Ya, memiliki tiga sifat utama, mencipta, mengatur, dan menguasai. Ya. Adapun yang menambahkan lebih detail, tidak apa-apa, yang memelihara seluruh alam dengan nikmatnya, ya, itu sudah termasuk dalam makna Rabb. Baik. Sebutkan dua rukun la ilaha illallah dan jelaskan maknanya. Ini baru saja kita jelaskan tadi ya, dalam pembahasan hadis tadi. Apa makna syirik? Syirik itu kebalikan daripada tauhid, yaitu taswiyatullahi bighairillah fi ma huwa min khasaisillah, menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan asma wa sifat. Iya. Sebutkan dua syarat ibadah, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas mencontoh Rasulullah, afwan, ikhlas yaitu dikerjakan semata-mata karena Allah, mengharapkan keridhaannya, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan 10 wasiat Allah, yaitu wasiat Allah yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat ke-151, 152, 153. Yang pertama, wasiat untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, larangan membunuh anak-anak karena takut miskin. Yang keempat, larangan mendekati perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kelima, larangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Yang keenam, larangan mendekati harta anak yatim kecuali untuk menjaganya, memeliharanya, dan mengembangkannya. Kemudian yang ketujuh, perintah untuk memenuhi timbangan dan takaran dengan keadilan. Kemudian yang kedelapan, perintah untuk berbicara dengan adil, baik kepada kerabat terdekat ataupun kepada orang yang jauh. Kemudian yang kesembilan, perintah untuk memenuhi wasiat Allah, ya, menunaikan perjanjian dengan Allah, yaitu mentaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kesepuluh, perintah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perintah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Sebutkan empat jiwa yang diharamkan. Yang pertama jiwanya seorang mukmin, yang kedua jiwanya kafir zimmi, orang kafir yang tinggal di negeri muslim, yang ketiga kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata dalam kurun waktu tertentu, ya bukan selama-lamanya ya, dan orang kafir musta'man, yaitu yang diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim. Ini empat jiwa yang haram. Sebutkan dua metode pengejaran yang terdapat dalam hadis Mu'adz. Metode yang pertama adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab, yaitu Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, atadri, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah? Iya. Nabi SAW bertanya terlebih dahulu dan mengabarkan Allah memiliki hak, hamba juga memiliki hak. Maka yang kedua adalah metode penyebutan secara global, baru kemudian dirinci. Nabi SAW menyebutkan dulu bahwa Allah memiliki hak, hamba juga memiliki hak. Ini global. Baru kemudian beliau merinci. Hak Allah adalah ditauhidkan dalam beribadah kepadanya, dan hak hamba adalah tidak akan diazab bagi siapa yang tidak menyekutukannya. Ini dua metode. Yang pertama disebutkan dalam kitab Al-Mulakhas, yang kedua tidak disebutkan, tapi disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Bagaimana hukumnya jika ingin berkurban dengan uang arisan, sedangkan uang saya baru masuk 500 miliar? Apa ini? Baik. Tidak ada masalah kalau memang uang itu sudah menjadi milik kita. Uang arisan itu bagaikan uang yang kita pinjam, kan gitu. Yang namanya kita pinjam berarti milik kita. Tidak apa-apa, boleh. Iya. Sebagaimana yang kita jelaskan, di antara syarat hewan kurban itu adalah milik kita. Maka selama uang itu sudah milik kita, walaupun didapatkan dari hasil pinjaman, tidak ada masalah. Iya. Kecuali yang dimaksudkan arisan di sini adalah bersyarikat. Bersyarikat di dalam kurban. Maka yang seperti ini ada ketentuannya, untuk sapi maksimal 7 orang. Adapun kambing tidak boleh lebih dari 1 orang. Iya, tidak boleh lebih dari 1 orang. Iya. Kemudian ada juga kasus mereka arisan kurban. Memang sengaja, ini bukan arisan umum ya. Arisan niatnya untuk kurban, untuk membeli seekor kambing. Jadi misalkan tahun ini mereka yang mengikuti arisan tersebut, satu orang yang bisa berkurban. Seluruh harta yang mereka kumpulkan hanya untuk satu orang yang bisa berkurban. Dan harga kambing ketika itu adalah 2.500.000, misalkan. Nah, tahun depan giliran yang lain, tapi harga kambing naik. Pada akhirnya mereka memberikan kepadanya lebih, atau si pekurban ini yang sudah berkurban sebelumnya harus mengembalikan lebih dari apa yang mereka pinjamkan dahulu. Maka ini termasuk riba. Ini termasuk riba. Iya. Jadi dia hanya boleh mengembalikan sesuai dengan apa yang dia pinjam. Iya. Bukan diukur dengan harga kambing ketika itu. Kalau dia harga kambingnya naik dan dia harus mengembalikan lebih, maka itu termasuk kategori riba. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita cukupkan dulu, sudah mau masuk waktu zuhur. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.